Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Nah, insyaAllah kita lanjut. Kita masih pada bab yang ke-6, masalah yang ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-mas'alatul rabi'ah. Masalah yang ke-4 pada bab kurban. Waktu dabhil udhiyah. Waktu menyembelih. Qala yabtadi'u waktuha min ba'di salatil 'id liman solaha. Waktunya dimulai setelah solat Id bagi yang melaksanakan. Wa min ba'di tulu'i syamsin, min ba'di tulu'i syamsi yaumi Idil Adha, bimikdari ma yattasi' li raka'atain wa khutbatain liman lam yusalliha. Dan setelah terbitnya matahari pada hari Aid, kira-kira waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat dan 2 khutbah sekitar jam 7 bagi yang tidak melakukan sholat. Jadi ada 2 bagian, bagi yang melakukan sholat maka setelah sholat, bagi yang tidak melakukan sholat maka diperkirakan waktunya setelah terbit matahari, dan diperkirakan waktu ya tenggang berjarak sekitar 2 rakaat dan khutbah 1 jam atau setengah jam bagi mereka yang tidak sholat. Li haditsil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shala salatana. Dari hadith Barra ibn Azib berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat sesuai dengan sholat kami, wa nasaka nusukana, menyembelih sesuai dengan penyembelihan kami, faqad asaban nusuk, sungguh dia telah mendapati ibadah korban tadi. Wa man dabaha qabla an yusalliya fal yu'id makanaha ukhra. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum melakukan sholat, maka hendaklah dia menggantikan sesembelihan yang lain. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang melaksanakan sholat. Tetapi yang tidak melaksanakan sholat, dalam artian ketika mereka sedang safar, taib, maka dia menunggu waktu yang diperkirakan waktu tadi orang sholat dan khutbah sudah selesai. Wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhiri ayami tasyrik, dan berlanjut waktunya sampai tenggelamnya akhir hari tasyrik yang ke-13. Li hadithi Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayami tasyrik dabhun. Hal ini berdasarkan dengan hadis Jubair bin Mut'im dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan, siang, pagi, sore boleh. Ya. Jadi jaraknya 4 hari dan malamnya. Wal afdal dabhuha ba'dal firaq min salatil 'id. Dan waktu yang paling afdal dari waktu-waktu tadi adalah ketika setelah pelaksanaan sholat Id. Di hadith Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma nabda'u bihi yawmuna au yawmana hadha nusalli thumma narji'u fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dabaha qabla dhalika fa'innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai. Muttafaq alaih. Disebutkan dalam hadis Bara ibn Azib bahwasanya Nabi berkata, pertama kali kami memulai hari ini sholat, kemudian kami pulang dan kami menyembelih. Ini menunjukkan bahwasanya isyarat afdolnya di dalam berkorban itu seseorang ya yang melaksanakannya menyembelih sendiri apabila dia memiliki kecakapan dalam hal itu, karena ini ibadah dan ibadah yang afdol adalah dikerjakan orang yang bersangkutan. Maka barang siapa yang mengerjakan hal itu telah sesuai sunnah yang kami ajarkan, ya, sholat kemudian menyembelih. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah sebuah daging yang dia berikan untuk keluarganya dan bukan terhitung korban sama sekali, kecuali hadis yang datang dari sahabat ketika itu yang khusus untuk dia dan tidak boleh untuk yang lainnya. Qadiyatul Ain, sebagian mereka mengatakan Qadiyah Ain, ini khusus untuk orang tersebut. Nah, dan tidak bagi yang lainnya. Jadi pada masa ini, masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang tidak tahu kapan waktu menyembelih. Lantas dia pun menyembelih pada pagi hari sebelum dia berangkat ke Na'am Musalla. Kemudian dia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan apa yang telah dia lakukan. Maka Nabi mengatakan, insyaAllah ya, ini adalah hakmu dan tidak untuk selainmu. Baik. Nah, khusus untuk sahabat itu. Dan tidak boleh diulang bagi kaum muslimin, karena ini ibadah yang harus sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Sallam Wa Ala Alihi Wasallam, dan tidak boleh seseorang mengada-adakan sedikit pun dari ibadah yang hendak dia lakukan. Qala al-mas'alatul khamisah ma yasna'u bil udhiyati wa ma yalzimu al-mudahi idha dakhalatil asra. Masalah yang kelima, apa yang harus dilakukan terhadap sembelihan dan apa yang diharuskan bagi orang yang menyembelih apabila masuk 10 hari terakhir. Sepuluh hari awal ya, dari mulai awal Zulhijjah sampai ke 10. Apa yang harus dilakukan bagi mereka yang hendak menyembelih dan terhadap hewannya? Yang pertama, ma yasna'u bil udhiyah, apa yang dia lakukan terhadap hewannya. Yasunu lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi wa yahdi lil aqarib wal jiran wal asdiqa' wa yatasaddaqu 'ala al fuqara liqalihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Disunahkan bagi orang yang menyembelih untuk makan dari hewan sembelihannya. Sunnah hukumnya. Baik. Dan tidak wajib. Mau diberikan semua, ini lebih menunjukkan keikhlasan dia dalam berkorban. Kalau dia mau makan, maka silahkan dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya thuluts, dijadikan tiga bagian sembelihannya. Kemudian bagian pertama boleh dia ambil, bagian kedua boleh dia simpan, bagian ketiga boleh dia sedekahkan. Jadi untuknya thulutsain. Dalilnya jelas ya, fakulu minha, maka makanlah kalian dari korban itu dan berilah makan fakir miskin. Wa istahabbu an yaj'alaha athlatha, dimustahabkan hukumnya, disunnahkan, dicintai untuk dijadikan tiga bagian. Thulutsun li ahli baitihi, ya, tiga untuk keluarganya, ya, sepertiga untuk bagian keluarganya. Thulutsun yut'imuhu fuqara jiranihi, sepertiga dia berikan kepada tetangga yang fakir. Wa yahdi ats-tsuluts, yang ketiganya boleh dihadiahkan untuk yang lainnya. Baik, ini tiga bagian yang diperhatikan ketika seorang menyembelih hewan kurban. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk kaum fakir, sepertiga untuk dihadiahkan, terserah untuk siapa. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yut'imu ahla baitihi as-sulus wa yut'imu fuqara'a jiranihi as-sulus wa yatasaddaq ala as-su'al bis-sulus. Dia memberi makan, kata beliau, ketika mensifatkan sesembelihannya Nabi, memberi makan keluarganya sepertiga, memberi makan fakir miskin sepertiga, bersedekah kepada peminta-minta sepertiga. Baik. Dikeluarkan oleh Al-Hafidh Abu Musa fil Wada'if wa Hassanah. Bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni. Wa yajuz idkharu luhumil adhahi ba'da thalathati ayyam. Boleh menyimpan, dikeringkan, diawetkan daging korban lebih dari 3 hari, kecuali pada masa itu tidak boleh, ketika itu masa-masa yang sedang paceklik, kehabisan bahan makan pada masa itu, kemudian terhapus, kemudian diperbolehkan. Wa yajuzu idkharu luhumil adhahi ba'da thalathati ayamin li hadithi Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala kuntu nahaitukum anidkhari luhumil adhahi fawqa thalathin fa'amsiku ma badalakum. Jadi hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging-daging ini lebih dari 3 hari. Ya, kalau misalkan hari ketiga masih banyak, maka bagikan, habiskan. Siapa itu? Habiskan, jangan disimpan. Ya, faham siku, matikan aja kalau pencet. Hah? Gak ada. Baik. Fa'amsiku ma badalakum, kemudian tahanlah apa yang ada pada kalian. Sini. Apa di balik tembok? Bukan HP ini, bukan. Itu di antara apa? Tata cara di dalam membagi daging sesembelihan. Jadi dibagi 3 bagian, sulus, sulus dan sulus. Baik. Adapun ketika dia hendak berikan semua, maka ini lebih afdol karena menunjukkan keikhlasan yang dia miliki. Baik, kemudian yang kedua, ma yulzam muridu tathiyah idza dakhalat asru dzulhijjah. Apa yang diharuskan bagi mereka yang hendak menyembelih apabila masuk 10 Dzulhijjah yang pertama. Idza dakhalat asru dzulhijjah, dzulhijjah haram 'ala man arada an yudhahiya an ya'khudha min sya'rihi aw atharihi syai'a. Apabila masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, sebelum hari Id, hari penyembelihan yang tanggal 10, maka diharamkan bagi mereka untuk mengambil dari rambutnya. Rambutnya dia, bukan rambutnya hewannya, tapi rambutnya dia, tidak boleh cukur. Au atfarihi, tidak boleh pula potong kuku, kecuali memang apa darurat, misalkan ada kuku yang sobek dan mengganggu, maka tidak mengapa. Hatta yudhahi, sampai dia menyembelih, kemudian baru dia membersihkan. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'an idza dakhala al-'asru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhahi fala ya'khudan nashara wala yukallimanna dhafra wa fi riwayatin fala yamussa min sya'rihi fala yamussu min sya'rihi wa basharihi syai'a. Jangan dia mengambil rambutnya, potong rambut semua macam ya yang tumbuh di badan manusia, dan pula jangan dia potong kuku. Buat yang lain jangan menyentuh rambutnya dan jangan menyentuh kulitnya, dalam artian dalam rangka untuk diambil. Adapun ketika dia rontok sendiri, ketika mandi kemudian berjatuhan sendiri, maka la ba'sa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini akhir dari bab yang berhubungan dengan korban. Alhamdulillah bab ini sudah sering kita baca, dan alhamdulillah terus kita murojaah. Biasanya kalau sudah berhadapan dengan ibadah banyak yang lupa. Hayatul ilmi bin murojaah, terus di murojaah. Tapi kita masuk pada bab baru. Bab tasi' fil aqiqah. Baik. Tidak, gantian baca urut. Nah, Nu'man yang punya kitab siap semua. Bisa mengenai pelajaran bulan syaitani Asani, enggak usah Asani. Kalau Rasul, Rasul malu. Asanu kalau aku Rasul. Kufiran karena kau unsa. Enaknya aja gimana terus? Yauma sabiyan sabiyan. Baca. Baca kitab beda dengan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab ada, kalau baca kitab itu datar, nadanya datar nanti. Terus nyerah, tambah ruwet ya, tambah keriting. Terus nggak ada yang punya lagi, cuma nggak apa ya, punya nggak punya tuh mana yang mukasir? Wah, jangan cemen betul ya, didengarkan dari sini. Yang nggak punya mau nyoba nggak apa-apa, pinjam yang punya. Punya kitab nggak bisa baca, nanti malah bosan punya. Udah. Baik. Insyaallah. Bab yang ketujuh tentang masalah akikah, ini masih bab masalah penyembelihan. Jadi diantara daripada penyembelihan yang disyariatkan dalam Islam, diantaranya adalah yang tertera dalam dalil, yaitu hewan korban yang dilakukan ketika na'am jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Yes, apa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya akikah, ketika seseorang melahirkan bayi pada hari yang ketujuh. Kemudian sesembelihan yang sifatnya untuk tamu, ini boleh. Adapun selain daripada itu, sembelihan yang dipersembahkan untuk persembahan-persembahan sesajen-sesajen, ini hukumnya haram. Nah, dan yang mubah sembelihan yang sekedar untuk dinikmati, karena pengen kambing guling, nyembelih kambing, si sate boleh. Tapi hukumnya mubah saja. Tapi kalau dalam rangka untuk akikah, untuk korban, untuk menyambut tamu, maka hukumnya sunnah. Boleh juga dikatakan walimah, karena walimah ini secara maknanya adalah membuat makanan. Tapi kalau dimutlakkan walimah tanpa disandarkan kepada nama lain, maka di mutlakkan kepada walimatul urs, ini nikah, Tapi kalau bukan untuk walimah nikah, biasanya disandarkan kepada namanya, walimah safar, walimah khitan, dan lain sebagainya. Dan asal muasal walimah jaiz, boleh, selama tidak diyakini sebagai bentuk daripada bentuk peribadahan atau penyempurna sebuah ibadah, tapi sekedar hanya untuk apa? Karena senang, syukur dengan nikmat yang Allah berikan pada dia, maka ini boleh. Nah, di antara daripada penyembelihan yang disyariatkan dalam Islam yaitu akikah atau yang dikenal dengan nasikah. Boleh akikah, boleh nasikah. Nah, pada bab ini akan dibahas yang di dalamnya ada beberapa masail. Wa fihi iddatu masaila mudhaf, iddatu masaila mansub karena dia sigah apa? Mafa'il. Muntahal jumu' kasrahnya dengan fathah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ta'riful aqiqati, ta'rif, definisi daripada aqiqah itu apa? Wa hukmuha wa waqtuha, wawunya wawu ataf, atafnya ke ta'rif, bukan ataf ke aqiqah. Kalau atafnya ke aqiqah seakan-akan diulang kalimat sebelumnya, ta'riful aqiqati wa ta'rifu hukmiha wa ta'rifu waqtiha, ini enggak pas. Ta'riful aqiqati wa hukmuha wa waqtuha, ta'rif definisi aqiqah, hukumnya aqiqah dan waktu aqiqah, kapan. Yang pertama, ta'riful aqiqah. Al-aqiqatu lugatan, secara bahasa, mushtaqatun minal uq, diambil dari kata akko yaiku. Wahual qat'ung, al-uq ini maknanya qat', putus. Wahia tutlaku ala, tutlaku fil asli ala sya'r. Aqiqah itu biasanya penamaan yang diarahkan secara asalnya kepada sebuah bulu rambut. Alladhi yakunu ala ra'sil maulud, yang tumbuh di kepala sang bayi. Hinal wiladah, di saat melahirkan. Ini aqiqah. Wa syar'an, secara syariat kita, ma yutbahu lil mauludi yawma sabi'ihi inda khalqi sya'rihi. Hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir hari yang ke 7 ketika dicukur rambutnya. Jadi hari yang ke 7 bayi punya beberapa sunnah, dinamai, dicukur, dan diakikahi. Ini sunnahnya. Adapun mau didahulukan tidak apa-apa, mau didahulukan tidak apa-apa namanya, ketika mengharuskan mungkin bikin akta atau yang lainnya. Wahia, yakni akikah ini haknya siapa? Ya, ini yang perlu diketahui. Hakikah ya, daripada sebuah syariat itu harus diketahui untuk siapa. Wahia min haqqil waladi ala walidihi. Akikah itu hak seorang anak ya, atas bapak kedua orang tuanya. Jadi yang berhak untuk mengakikahi anak itu adalah kedua orang tuanya. Nah, kalau seandainya memang orang tuanya tidak mampu, kemudian ada orang lain yang hendak mengakikahi anaknya, boleh apa tidak? Boleh, kalau seandainya dapat izin. Ya, seandainya dapat izin dari orang tuanya, terkhusus bapak. Tapi kalau tidak, maka tidak sah. Ya, misalkan ada seorang anak ya, yang melahirkan bayinya, kemudian anaknya ini fakir ya, kemudian dari sisi bapaknya, baik dari istri atau anaknya, maksudnya bapak dari anaknya kakek, pengen mengakikahi, maka tidak boleh. Harus izin dengan orang tuanya dulu, karena ini perwakilan. Atau misal tetangganya pengen mengakikahi, tiba-tiba dia putus ya, dia sembelih kambing dua di rumahnya, dia niatkan untuk tetanggaku yang tadi lahir. Nah, ini juga tidak menggugurkan kewajiban kedua orang tuanya, kecuali kalau seandainya sudah mendapatkan izin. yang mendapatkan izin, maka boleh. Karena akikah ini hak kedua orang tua. Demikian juga anak boleh yang menggantikan posisi kedua orang tua, kalau seandainya kedua orang tuanya ini tidak mampu. Ini marwi. Sebagian menyampaikan salatnya kepada Nabi, sebagian ya ucapan daripada ucapan para a'immah, Hasan al-Basri dan juga yang lainnya. Boleh mengakikahi seseorang diri sendiri. Kemudian yang kedua, hukmul aqiqah, hukumnya apa? Al-aqiqatu sunnatun muakkadah, sama dengan udhiyah, cuman bedanya kalau seandainya bersatu bertemu hari pelaksanaan sementara dia punya hanya satu, maka didahulukan untuk udhiyah dulu baru kemudian aqiqah kalau dimudahkan. Baik. Ini yang dirajikan oleh para imam, dan tidak boleh disatukan niatnya, tidak boleh disatukan niatnya, karena beda jurusan, beda jurusan. Aqiqah dengan udhiyah ini beda jurusan. Yang boleh disatukan itu kalau satu jurusan. Contoh sunnah rawatib dengan tahiyatul masjid, ini boleh dua rakaat dengan niat dua sekaligus. Ya, dua rakaat dengan niat dua salat, tahiyatul masjid dengan apa namanya? Rawatib qobliyah salat, boleh. Tapi kalau satu-satu punya tujuan, maka tidak boleh. Seperti sholat tarawih yang bilangannya 11, maka tidak boleh kita sholat 2 rakaat dengan niatan 11 rakaat. Beda-beda maksud. Karena apa, 11 rakaat ini maksud lidatihi, diinginkan datnya sendiri, bukan digabung-gabungkan. Li hadithi Salman ibni Amir ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis yang diriwayatkan oleh Salman tentang dalil akikah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al gulami aqiqatu, bersama dengan seorang anak gulam akikahnya untuk disertakan. Fa'uhriqu anhu daman, alirkanlah darinya darah, maksudnya sembelihan. Wa amitu anhul adha, dan hindarkanlah darinya kotoran, gangguan, maksudnya untuk dicukur rambutnya. Akhrajahul Bukhari. Wali hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun, kullu gulamin rahinatun bi aqiqati, setiap anak itu tergadaikan dengan darah aqiqahnya. Sebagian mereka mengartikan rahinah tergadaikan, tidak akan bisa mensyafaati kedua orang tuanya sampai diaqiqahi. Seorang anak kalau bapaknya mampu mengaqiqahi kemudian tidak diaqiqahi, maka sang anak ini tidak bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Sebagian para ulama mengartikan rohinah tergadaikan dengan akikahnya, darah akikahnya, apabila sang bapak kedua orang tua mampu mengakikahi kemudian tidak melaksanakannya, maka sang anak ini terputus dari syafaat, maksudnya tidak bisa mensyafaati bapaknya. Taib tutbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, disembelih hari yang ketujuh kalau mampu, kalau tidak hari yang ke-14, kalau tidak hari yang ke-21. Kalau tidak enggak bisa, kapanpun bisa, punya uang silakan, akikah sudah besar boleh. Nah, karena kewajiban itu akan gugur kalau enggak mampu, dan kalau mampu maka apa, kembali kepada asal ya, semula. Wayusamma, diberi nama. Wayuhlaku roksuhu, dan dipotong, dicukur rambutnya. Hadisnya rawahu Ahmad dan juga yang lainnya, dan Syekh Al-Albani menghukumi sahih. Wali hadithi Abdullah ibn Amr, perbedaan Umar dengan Amr itu ada wawu. Kalau ada wawu bacanya Amru, kalau enggak ada wawu Umar. Wali hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anha anhuma anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man wulida lahu waladun, barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, fa ahabba ay huwa an yansuka anhu, apabila dia ingin untuk menyembelih dari anak yang dilahirkan tadi, fal yansuk, maka hendaklah dia menyembelih. Yansuk ini sukun karena lamnya lam amr. Taib, wa makna yansuk yatbah, menyembelih. Nusuk ini sembelihan. Waktunya kapan? Yadkhulu waktu jawazi dhabhil aqiqati bin fisali jami'il mauludi min batni ummihi. Ini juga perlu untuk dipahami, kapan waktu aqiqah itu masuk waktu aqiqah, waktu jawaz, waktu bolehnya. Biasanya kalau syariat itu ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu boleh. Ya. Taib. Nah, untuk aqiqah ini waktu bolehnya kapan? Menyembelih aqiqah bin fisali jami'il maulud fi batni ummihi, semenjak apa namanya keluarnya bayi dari rahim ibu. Nah, waktu itu juga boleh untuk menyembelih. Jadi ini sebagai dalil bahwasannya anak kalau seandainya mati sebelum hari ketujuh, kalau pengen diakikahi maka tidak apa-apa. Ya, karena keluarnya bayi dari rahim ibu ini sudah merupakan waktu jawaz, waktu diperbolehkan seorang untuk akikah. Wa yastamirru waqtul istihbabi ilal buluq, dan menerus ya, kan waktu yang mustahab sampai dia balik. Nah, maksudnya adalah ketika ya sang bapak orang tua tidak mampu ya untuk mengakikahi sang anak ini pada waktu yang diwajibkan hari ketujuh, maksudnya yang ditentukan, maka boleh untuk mengakikahi dia sampai waktu balik tadi. Tapi ini maksud yang kita pahami dari ucapan beliau. Bukan berarti kemudian terus menerus sampai balik. Balik itu umurnya kadang 15 tahun, waktu yang sangat lama. Maksudnya adalah waktu yang diperbolehkan. Ya, taib. Yang masih diperbolehkan untuk akikah. Seakan-akan penulis di sini mengisyaratkan bahwasanya akikah itu waktunya mustamir, terus menerus, tidak hanya terbatasi pada 3 hari yang disebutkan dalam hadis 7, 14, 21, tapi terus sampai balik. Illa annahu yasunnu an ya'uqqa anhu yawmus sabi'i min wiladatihi. Kecuali disunnahkan untuk diakikahi dari sang bayi tadi pada hari ketujuh setelah melahirkan. Ya, jadi boleh ya akikah setelah melahirkan. Boleh pula waktunya sampai balik. Ini pendapat qaul, dan ini yang sahih, sampai mati pun boleh diakikahi. Kalau memang hari-hari itu dia tidak memiliki keluangan rezeki untuk melakukannya. Jadi kalau kita dulu belum diakikahi oleh orang tua kita, tidak apa-apa kita akikah sendiri sebagai wakil untuk mereka. Nah, waktu sunnahnya kapan? Hari ketujuh setelah melahirkan. Li hadithi Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun, seorang anak itu tergadaikan, murtahan. Kalau murtahin yang menggadaikan, kalau murtahan yang digadaikan, tergadaikan. Bi aqiqatihi, dengan darah aqiqahnya. Tutbah anhu yaumus sabi', disembelih untuknya hari ketujuh. Wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu, dinamai dan dicukur. Masalah yang berikutnya, yang kedua, miqdaruha mayyidbah fil aqiqah, kadar yang disembelih ketika aqiqah. Yasunnu an yudbaha anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun li hadithi ummi kurzin al-ka'biyyati radiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anil ghulami syatani mutakafi'atan wa anil jariyati syatun. Disunahkan untuk disembelih dari anak laki-laki 2 kambing, dari anak perempuan 1 kambing. Ini kalau mampu. Ya, kalau misalkan hari H hanya mampu beli satu kambing, satu kambing insya Allah tidak mengapa, sebagaimana Rasul mengakikahi Hasan cucunya dengan satu kambing. Ya, baik. Dan kambing ini tidak disyariatkan untuk yang laki-laki, perempuan dua boleh, laki-laki dua afdol, laki-laki dan perempuan juga boleh, betina boleh, jantan lebih baik. Taib, dengan catatan umur yang sudah mencapai naam syarat untuk dijadikan korban. Jadi sama ya, akikah dengan korban itu sama ya, cuman bedanya waktunya saja. Adapun syarat-syarat ya, hewannya sama. Kalau kambing yang kacang, kalau kita kambing Jawa maka setahun, tapi kalau kambing domba ya jada'ah, setahun atau paling minimnya 6 bulan, tidak boleh kurang. Ada dua jenis. Beliau mengatakan dari anak laki-laki dua kambing yang mutakafiatan, maksudnya setara, sama-sama. Tapi ini bukan syarat wajib. Kadang kita enggak bisa mendapatkan kambing sama-sama setahun-setahun. Ya, istilahnya sampai ya batasan yang diwajibkan dalam syariat. Satu misalkan setahun, satunya 2 tahun boleh. Wa anil jariyati syatun. Dan untuk yang anak perempuan satu kambing. Baik. Mau kita selesaikan? Jam berapa sekarang? Cukup insyaallah. Kalau pengen latihan baca, beli kitabnya insyaallah. Atau ada panda ini kitabnya. Murhatsah. Baik, bisa dipahami? Di sini. Ada yang tanyakan? Hah? Enggak. Bismillah, Allahu Akbar. Cukup. Kalau mau tambahi Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Fahada An Waladi, gampang. Penting itu sama Wakabar, itu syaratnya. Kalau kambingnya dapat tiba dari orang tua atau kakek, selama kambingnya itu dikasihkan pada kita boleh, selama dikasihkan dari siapapun. Pokoknya ini tak kasih kambing buat akikoh anakmu boleh. Ada tetangga baik hati, masya Allah, yang ngasih kambing ini, kambing buat akikoh anakmu, terima boleh. Jadi yang nanti yang jadi patokan itu bukan apa namanya, kambingnya. Jadi yang jadi patokan itu bukan cara menerima, yang jadi patokan itu kepemilikan. Kalau kambing tadi memang sudah dihakmilikan kepada kita, maka boleh dari cara apapun, memberi, membeli, dikasih, dihibahkan, sodakohkan, hadiah, itu boleh selama itu dikasihkan kepada kita untuk dalam artian melaksanakan ibadah tadi. Walaupun status orang tuanya mampu untuk beli. Iya, walaupun mampu, nah. Walaupun kita kaya raya, ada orang tetangga kok baik hati miskin ngasih kita kambing, ya kita terima. Boleh. Seperti itu. Jadi dari sisi mendapati kambing tadi, bagaimana cara apapun boleh, yang di garis bawahi adalah bukan dengan cara yang haram. Baik. Ya. Kalau apa ya, mesan. Hah? Makanya dimintakan bantuan. Terus kemudian di kampung saya itu ada orang yang mampu, maksudnya orang yang kaya. Terus karena mereka dia masa mampu, akikahnya diganti dengan sapi itu gimana? Karena masa kok saya mampu itu dengan sapi untuk menanggapannya gitu. Yang pertama tadi apa? Kita pesen di catering ya? Ya, catering agak. Yang jadi pertanyaannya apa? Itu kan apa namanya, apa boleh, soalnya kan itu kan dipesenkan ke orang, takutnya nanti dagingnya beli atau gimana gitu. Ya kalau yakin dagingnya beli gak sah. Tapi kalau kita yakin cateringnya ini jual kambing dan Ya makanya itu kalau kita pengen pesan di catering-catering seperti itu harus tahu kambingnya, tahu menyembelihnya, atau paling tidak diwakilkan pada orang sikoh. Misalkan cateringnya itu memang sikoh lah, kita tahu orangnya, tidak apa-apa, diwakilkan. Itu. Tapi kalau kita misalkan memang nggak tahu jelasnya, kita datang, kita sembelih. Biasanya catering pun nawari kok, mau disembelih sendiri atau mau disembelihkan, mau diwakilkan. Tapi kalau kita tahu ya cateringnya ini beli di pasar, ya nggak sah. Ya nggak sah walaupun seharga kambing. Kambing harga 2 juta, dia beli daging 2 juta enggak boleh. Ya, itu bukan dikatakan akikah walaupun sama-sama apa namanya nyembelih. Jadi intinya apa namanya? Kambing yang disembelih. Adapun dia mau dikateringkan, mau dimasakkan enggak masalah. Mau dikateringkan afdol, bagus. Ya, kita mau sembelih, mau kasihkan nih saya kambing akikah, silahkan diurus, boleh. Jadi nggak ada patokan harus dengan nasi. Kalau misalkan kita emang nggak punya kelebihan harta, punya cuman mung-mungnya 1 juta untuk kambing, nggak bisa untuk kelebih, sudah beli kambing kasihkan orang ini akikah saya ini, silakan diurus. Mau di sate, mau di apa silakan. Seperti itu boleh. Yang di pondok biasanya. Dan ini yang kita lakukan sudah diurus lebih bagus. Boleh, nggak masalah. Intinya itu nyembelihnya itu. Intinya nyembelihnya itu mau dibagi mentah matang boleh. Baik. Kemudian masalah akikah dengan sapi tadi, nah sesuai dengan hadis yang ada maka bukan dikatakan akikah, beda dengan korban. Baik. Tidak bisa diganti dengan sapi. Nasnya kambing bukan sapi, walaupun sapinya harganya 20 juta misalnya. Kalau dia mau sedekah, maka sedekah dengan sapi tapi beli kambing. Baik. Baik. Nah, ini paham? Nah, Hasan kalau misalkan memang dia bisa dikasih tahu, kasih tahu. Soalnya dalam nas hadis ini kambing dan ibadah itu tawakuf. Dalam artian terhenti dengan nas. Kalau nasnya kambing ya kambing. Bukan berarti tidak boleh dengan yang lainnya, tapi bukan berarti apa istilahnya kurang afdol, memang seperti itu aturan syariat. Kalau misalkan memang sapi lebih baik, maka Rasul akan mengatakan unta sekalian. Kalau gulam yang laki-laki, kalau bisa kambing, kambing, yang bisa sapi, sapi, yang bisa unta, unta. Apakah Rasul tidak bisa mengatakan mampu? Tapi dalam untuk ya bab akikah ini Rasul cuma mengatakan kambing. Beda kalau dalam masalah kurban. Kurban, dalam kurban kan dirinci ya, unta, sapi, kambing, berarti menunjukkan bolehnya. Tapi kalau di sini nah, Allah alam, ana enggak bisa mengatakan itu tidak sah, tapi yang jelas menyelisih sunnah. Nanti kita carikan. Yang jelas menyelisih sunnah. Allah taala alam. Ya, kita mau berkorban. Kita jadi kambing niatin berkorban. Yeah. Ternyata orang tua bilang bahwa saya belum diakikahkan, belum diakikahkan. Itu korbannya nah tadi sudah sampaikan ya. Ya kalau kan ada orang yang belum korban, belum akikoh, maka korban dulu. Enggak apa-apa, korban tuh syaratnya enggak harus akikoh dulu. Ya korban syaratnya enggak harus akikoh dulu. Baik. Kalau misalkan bertabrakan seperti itu, ya korban dulu dahulukan, akikoh nanti. Akikoh nanti. Ini yang dikuatkan oleh para ulama. Mustahab, sunnah. Sunnahnya hari ke-7. Kalau hari ke-7 belum punya uang, hari ke-14. Kalau belum, hari ke-21. Nah, setelahnya ini khilaf para ulama. Ya, sebagian mengatakan mustahabnya sampai balik. Ya, seperti yang di sini tadi. Masih boleh, tapi kalau selesai balik ya sudah enggak. Tapi sebagian mengatakan yang rajih sampai kapanpun boleh. Nah, ya kalau sakot beda hukumnya, kalau gugur beda. Tapi dia meninggal di dalam. Allah alam, kayaknya enggak harus diakikah. Ya itu masih namanya masih dikatakan keguguran kalau mati di kandungan. Enggak diakikah. kan syaratnya ini apakah bin finsol jamil maulud, keluarnya maksudnya apa, dipahami sudah waktunya keluar semuanya utuh, enggak mati di dalam. Seperti itu. Kalau mati di dalam hukumnya lain. Sudah ini simpanan kebaikan selesai. Keguguran itu termasuk sudah amalan yang jelas diterima sama Allah. Tinggal bapaknya jadi orang soleh, anaknya simpanan. Tinggal mati keguguran atau mati dalam kandungan atau bayi yang mati sebelum balik. Ini simpanan yang sudah jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang tuanya memperbaiki ibadahnya. Sudah punya simpanan yang jelas. Wallahu taala alam. Pendapat yang kedua yang membolehkan sampai kapan pun kita itu, apakah kita perlu izin orang tua dulu atau bagaimana? Tidak. Ini ucapan Hasan Al Basri rahimahullah. Lau ani a'lam anni lam ukiktu laqutu an nafsi. Di sini mutlak beliau tidak mengatakan harus izin atau tidak. Beda dengan yang tadi. Jadi ke atas sama ke bawah beda. Nah gitu. Kalau selain dari bapaknya maka harus izin dari kedua orang tuanya. Tapi kalau yang anak ini tadi kita mendapati pula ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengakikahi diri sendiri. Nanti kita bawakan nasnya kalau kita sempat kemarin apa bahas masalah ini. Nah, ya kalau bapaknya sudah meninggal ya izinnya susah, enggak mungkin ke kuburan kan gitu. Jadi istilahnya kalau anak ini khusus ada riwayat dari para ulama diperbolehkan mewakilkan, karena anak ini kan usaha orang tua. Jadi apa yang dapat anak ya itu orang tua itu khususnya kan gitu. Apa yang dihasilkan oleh sang anak maka orang tua dapat. Walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan. Nah, anaknya termasuk usahanya. Maksudnya apa, segala amalan yang dia lakukan maka orang tua mendapatkan pahalanya. Sampai ketika puasa kan juga anaknya suruh memuasakan. Bapaknya utang puasa maka anak yang menjalankan. Bapaknya punya hutang haji, anak yang menjalankan. Kapan? Ketika sudah meninggal mereka. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah hutang. Iya. Selama ini kan kita melihat banyak orang berhutang mungkin sapi itu secara gotong royong. Iya. Bisa 7 orang, bisa 5 orang. Gimana menurut syariat, apakah itu memang sesuai dengan syariat atau tidak? Nah, boleh patungan itu boleh. Nah, ya, onta untuk 7, sapi untuk 7. Baik yang beli satu orang kemudian diberikan 7 orang atau mereka belinya bersama-sama. Misalkan saya ini orang kaya, beli onta 1, tak bagi 7 orang teman-temanku fulan fulan fulan fulan, selesai. Untuk mereka pahalanya sampai. Atau 7 orang patungan beli unta 1 juga boleh. Bagaimana kalau misalkan cuma 5 orang beli sapi? Ya sudah, ya yang 2 bagian kembali ke mereka pahalanya. Yang mereka dapat bagian karena sapi 7, yang 2 bagian tetap kembali ke mereka pahalanya. Nah, tetap kembali ke mereka mendapatkan pahala, boleh. Nah, jadi unta pun 7 ya. Unta 7, sapi juga 7. Kalau kambing 1. Ya, ini pun kita juga diberikan keleluasaan, satu kambing kepala keluarga dengan keluarganya walaupun banyak. Kalau misalkan dia memang orang kaya sudah beli, dia punya 5 keluarga, dia punya 5 anak, belikan satu-satu kambing, beli 5 kambing satu-satu, ini juga boleh. Kalau dia orang ya kaya lagi, seorang kasih unta, ini 7 unta juga boleh. Enggak apa-apa. Tentu yang lebih afdol kalau dia kaya. Karena saya harta duit turah, ya sudah saya sini mau sapi jantan satu sendiri boleh. Enggak masalah. Nah. Insyaallah cukup. Nah, jangan banyak-banyak nanti malas ngaji kalau banyak-banyak. Di tempat saya kan kemarin banyak partai ya. Iya. Itu menyumbangkan sapi ataupun kurban itu kedudukannya gimana, sedangkan kita sendiri tahu bahwa partai kan merupakan produknya orang kafir, artinya menurut syariat tidak salah gitu. Nah, kedudukan korban apa ini hewan korbannya itu sendiri. Nah, iya kalau partinya sendiri memang datang dari korban, tapi kalau apa uangnya itu tetap sah, boleh, tidak masalah. Alhamdulillah datang ya kita ambil. Tapi untuk siapa ini? Ya, untuk mereka enggak tahu, entah itu cuma buat sembelih, buat dimakan-makan atau untuk siapa enggak tahu. Kecuali ini kalau ini buat siapa? Ini buat kita. Ya terserah. Ya sudah, kita sebagai panitia ya kita bagi bersama. Maksudnya sapi berarti 7 bagian, kan gitu. Biasanya kan kader-kadernya yang dikasih. Seperti yang di PT juga sama. Kalau kita dikasih kambing, kita tanya, ini korbannya siapa? Gitu. Kalau misalkan memang ya sudah untuk bosnya PT ya sudah, berarti kita tinggal nyembelih saja. Gitu. Ini nggak masalah, kita nggak tahu ini korban buat siapa siapapun, kita nggak masalah sebenarnya, itu nggak masalah. Jadi bukan sebuah pertanyaan kita harus tanya ini punya siapa ndak. Ini kalau kita dikasih untuk korban kita sembelih, seperti itu, nggak apa-apa. Ya haramnya untuk dia, jadi kita halal. Nah kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan apa sebuah makanan dari budaknya, maka Rasul ditegur, ya Rasulullah ini sedekah apa dari orang untuk budakmu, kok kamu makan sedekah? Maka Rasulullah mengatakan huwa laha sedekah walana hadiah, ini untuk budakku sedekah dari orang, tapi budakku dikasihkan ke aku ini hadiah, karena budakku tahu aku enggak makan sedekah. Kalau dia lafadznya sedekah saya enggak akan mau, jadi apa lafadznya hadiah. Ya lafadz ngomong sedekah hadiah ini berpengaruh. Jadi kita punya teman Ahlul Bait di sana, kita baru datang, kita bawa makanan, kita ajak makan dia. Ada yang mengatakan huwa Ahlul Bait, ya Ahlul Bait. Terus gimana? Ya antum ngomong ini hadiah, jangan diam aja kan. Kalau diam aja dia gak ikut makan. Nah, kita bilang ya ada hadiah kan, dia ikut makan. Maksudnya apa? Terkadang hasbul haram itu li sahibi, pada dia saja. Tapi kalau sudah dia nukilkan ke orang, maka binisbah kepada dia boleh. Ya, boleh untuk dia konsumsi. Soalnya apa? Haramnya untuk dia. Kecuali kalau kita ini orang yang warok, tercukupi dari pemberian itu, ya sudah kita ambil, kita sedekahkan lagi. Tidak apa-apa, kita ambil, kita sedekahkan lagi dengan dalil ini tadi. Nah, walaupun lebih baik berhati-hati. Nah. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaAllah. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.